wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazidah amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah, azakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan, kemudian pula kemudahan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Tauhid kepada Syekhul Islam Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Dan kita telah sampai pada bab yang ke-28. Setelah sebelumnya telah kita sebutkan bab yang ke-27 yang menjelaskan kepada kita tentang hukum nusrah, yaitu menghilangkan pengaruh sihir dengan sesuatu dari yang tersihir. Dan seperti yang kita sebutkan bahwa dalam masalah ini kesimpulan yang disebutkan para ulama, diantaranya yang dinukilkan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, mengkompromikan beberapa pernyataan, demikian pula nukilan yang sebagiannya disebutkan di dalam hadis dan sebagiannya disebutkan di dalam beberapa riwayat dari sebagian salaf, maka beliau Ibnu Qayyim rahimahullah menyimpulkan bahwa nusrah menghilangkan pengaruh sihir dari yang tersihir ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama adalah menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir yang semisalnya, ya, baik dengan meminta bantuan kepada tukang sihir atau melakukan ritual-ritual tertentu, ya, dengan cara meminta bantuan kepada syaitan, ya, atau jin. Maka ini haram, ya. Menghilangkan pengaruh sihir dengan sihir ini haram. Oleh karena itu, seperti yang Nabi sebutkan, ya, hiya min amali syaitan, ya, bahwa hal itu termasuk perbuatan syaitan. Kemudian jenis yang kedua yaitu menghilangkan pengaruh sihir dengan cara meruqyah, ya, membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, atau An-Nas, atau ayat Al-Quran secara umum diruqyah, dibacakan kepada orang yang tersihir tersebut, atau dengan menggunakan media-media yang disebutkan, ya, pada beberapa riwayat tentang bolehnya, ya. Maka untuk jenis yang kedua ini, ya, hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh, ya. Dan terkadang, ya, ketika si korban atau yang tersihir tersebut dalam kondisi sadar, ya, memungkinkan untuk dia merukyah dirinya sendiri, ya, dia memperbanyak membaca Al-Quran, ya, zikir, wirid, atau, ya, yang merugikan adalah orang lain. Ya, dan menghindari untuk meminta dirukyah. Ya, sehingga apabila kerabatnya sudah mengetahui ya, ada ya, di antara anggota keluarganya yang tersihir, maka tentunya dia berusaha untuk membantunya, ya, menghilangkan atau paling tidak mengurangi pengaruh sihirnya. Ya, karena pengaruh sihir, ya, ini nyata, ada. Ya, terkadang merubah akal seseorang, ya, awalnya normal, waras, jadi gila. Dan terkadang pengaruh sihir ya menyebabkan sakit ya, yang menahun, awalnya sehat, segar bugar, yang tiba-tiba ambruk, jatuh sakit. Dan terkadang berpengaruh pada pikirannya, ya, pada fisiknya yang awalnya kuat menjadi lemah, ya, dan yang lainnya. Ya, walhasil pengaruh sihir ada dan nyata. Ya, sehingga apabila diobati dengan cara yang kita sebutkan di rupiah, ya, maka diperbolehkan. Nah, lalu bagaimana hukum yang mengobati atau menghilangkan pengaruh sihir, ya, dengan merukyah ya sekaligus ya digabungkan ya menggunakan daun sidr, ya, daun bidara. Apa hukumnya? Nah, maka dalam masalah ini terjadi khilaf ya di kalangan para ulama tentang hukumnya. Ya, hukum menggunakan daun bidara ya, ketika merukyah ya, baik karena pengaruh sihir atau kesurupan, gangguan jin ya, atau yang lainnya. Apa hukumnya? Sebagian para ulama menyebutkan bahwa hal ini diperbolehkan ya, dan tidak mengapa untuk merukyah sekaligus digabungkan dengan mengambil beberapa lembar dari daun bidara ya, kemudian ditumbuk yang dikerus ya, dilembutkan, lalu dibacakan beberapa ayat seperti ayat kursi, al-mu'awwidhatain, al-falaq, an-nas, demikian pula al-ikhlas ya, kemudian ya dicampur dengan air ya, dicampur dengan air lalu diminum ya, demikian pula dicampur dengan air yang lain ya, lalu dituangkan ke tubuhnya ya, dimandikan. Nah, terlebih pada kasus ketika ya seseorang merasa lemah ya, untuk mendatangi keluarganya. Sebagian ketika menerapkan hal ini ya, terasa hilang pengaruh sihirnya tersebut. Ya, sehingga ya, dari sini sebagian para ulama membolehkan ya, membolehkan untuk menghilangkan pengaruh sihir dengan menggunakan ya, beberapa daun bidara yang telah dirupiah berdasarkan tajrubah ya, pengalaman, demikian pula ya, kenyataan bahwa ternyata ada pengaruhnya, dan ya, mereka beralasan bahwa ya, tidak ada larangan dalam masalah ini, sehingga asal hukumnya diperbolehkan ya. Nah, dan beratkan dari Wahab bin Munabbih rahimahullah, seorang tabi'i, tentang masalah ini ya, di mana beliau ya, mengambil 7 lembar daun bidara kemudian ditumbuk, dilembutkan ya, dengan batu lalu dicampur dengan air ya, lalu dirupiah ya, dibacakan ayat kursi, kemudian qawaqil ya, al-ikhlas, kemudian al-falaq dan an-nas, lalu diminum, dan sisanya ya dicampur dengan air yang lain yang cukup banyak, lalu dituangkan ke tubuhnya ya, dan beliau menyebutkan bahwa terasa hilang pengaruh dari hal-hal yang mengganggu pada tubuh beliau rahimahullah ta'ala. Ini dinukilkan dari Ibnu Battal rahimahullah sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Ya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, demikian pula Ibnu Qayyim rahimahullah, dan juga di antara mu'assirin ya Ibn Baz, demikian pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihim rahmatullah. Nah, dan ini termasuk dalam keumuman yang bolehnya meruqyah dengan sesuatu yang ya tidak ada larangan di dalam syariat. Ya. Dan ya, ada pengaruhnya gitu loh. Ya, meskipun di antara ulama yang lain ya, di antara ulama yang lain ya berpendapat ya tidak bolehnya ya. Bahkan melarang. Kenapa? Karena mereka beralasan bahwa masalah sobat ini ya permasalahan yang terkait dengan syariat. Ya, sehingga selama tidak ada dalil yang membolehkannya, ya maka ya, asal hukumnya ya tidak dibolehkan dan mencukupkan dengan beberapa alternatif pengobatan yang ada di dalam syariat. Ya, sehingga dasar mereka adalah tidak adanya dalil, ya, tidak adanya hadis yang sahih yang datang dari Nabi yang menjelaskan tentang bolehnya. Ya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Muhaddis, Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Demikian pula Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Al-Hasil ikhwati fillah azakumullah. Terlepas dari khilaf yang ada, tentunya apabila seorang ya lebih condong pada pendapat yang pertama, ya mengingat ya cukup kuat dalil yang mereka sebutkan, karena termasuk dalam keumuman ya, anjuran dari Nabi Alaihissalatu Wassalam, ibadallah tadawaw wala tadawaw biharam. Ya, wahai kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah, ya adalah kalian berobat, ya namun janganlah kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Ya, sementara daun bidara kata mereka ini bukan sesuatu yang haram, ya sehingga pada asalnya dibolehkan. Ya, namun tentunya ya adanya diberikan catatan dan diingatkan, ya bahwa ya ruqyah, demikian pula daun bidara, ini sebab saja, ya salah satu bentuk pengobatan. Ya, jangan sampai ada keyakinan bahwa ya daun bidara inilah yang bisa menyembuhkan. Ya, bagaimana Al-Quran inilah yang bisa menyembuhkan. Nah, akhirnya lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh karena itu para ulama menyebutkan ya tentang syarat-syarat bolehnya meruqyah. Ya, syarat-syarat bolehnya meruqyah. Ya, untuk sebuah penyakit. Ya, baik penyakit disebabkan karena pengaruh jin, ya gangguan syaitan, sihir, kesurupan, ya atau yang lainnya dari penyakit-penyakit jasmani. Maka di sini ada tiga persyaratan. Yang pertama, ya ayakuna bikalamillah, ya ruqyah tersebut antakuna bikalamillah, menggunakan kalamullah, ayat-ayat Al-Quran, ya, atau dengan menggunakan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ketika meruqyah yang dibacakan, yang disampaikan adalah Al-Quran atau nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau syarat yang kedua, ya, tadi syarat yang pertama, syarat yang kedua, ya, adalah antakuna bilughati al-arabiyyati al-mafhumati ma'na. Ya, ruqyah yang dibacakan itu menggunakan bahasa Arab. Ya, menggunakan bahasa Arab yang difahami maknanya. Ya. Menggunakan bahasa Arab yang difahami maknanya. Sehingga apabila ada sebuah ruqyah yang kemudian ternyata menggunakan huruf hijaiyah, namun ditulis secara muqatta'ah, terputus-putus, terpisah-pisah, ya. Alif, ja, to, lam, shin, ya. Meskipun pada sebagian tempat, ya, pada lembar yang sama misalkan, ya, itu ada ayat kursinya, ya, ada al-fatihahnya, ya, makanya seperti ini, ya, berarti mencampur, ya, rukyah yang syar'i dengan yang tidak syar'i, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, ala yataqida anna tilka ruqyata, ya, tantafi'u binafsiha abidatiha. Tidak boleh meyakini bahwa ruqyah tersebut yang bisa memberikan manfaat dengan sendirinya. Ya. Nah, tidak boleh meyakini bahwa ruqyah tersebut bisa memberikan manfaat dengan sendirinya. Artinya, itu hanyalah sebab saja. Namanya sebab. Apabila Allah menghendaki, ya, untuk menyembuhkan seseorang dari penyakitnya, Allah sembuhkan. Ya, namun terkadang Allah menetapkan dan menakdirkan orang tersebut tidak sembuh dari penyakitnya, meskipun diruqyah ya sekian kali. Ya. Nah, bahkan yang membacakan misalkan orang-orang yang terpilih. Namun apabila Allah tidak menghendaki, ya tidak terjadi kesembuhan. Itu bagaimana ketika seorang berobat. Ya, ada dua orang misalkan. Ya, punya keluhan yang sama. Bahkan indikasi penyakit yang sama. Kemudian diobati dengan obat yang sama. Dengan dokter yang sama. Dosis yang sama. Ya, namun ternyata pengaruhnya beda. Ternyata bagi si A, ya, langsung ada perubahan. Ya, langsung ada perubahan. Namun ternyata pada si B, ya, dengan kasus yang sama, obat yang sama, dokter yang sama, dosis yang sama, ternyata tidak ada pengaruhnya. Ya, tidak ada pengaruhnya. Bahkan ketika pindah dokter, ya, kemudian diberikan dengan, ya, obat yang mirip, ya, beda merek, kemudian dosisnya agak rendah, ternyata ada perubahan. Ya, ada perubahan. Ya, ini tentunya semuanya, ya, atas kehendak Allah Jalla wa'ala terjadinya. Nah, oleh karena itu, apa yang Nabi sebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, anda Abi Dawud, ketika Nabi mengatakan inna ruqa wa tama'ima wa diwalata syirkun, ya, sesungguhnya ruqyah atau jambi-jambi itu, demikian pula tamimah, ya, sesuatu yang digantungkan, demikian pula tiwalah, ya, sihir, ini adalah syirik. Ya, maka tentunya yang dimaksudkan oleh Nabi pada hadis tersebut yaitu ruqyah yang mamnu'ah, yang tidak terpenuhi tiga syarat yang kita sebutkan. Ya. Ruqyah atau jambi-jambi yang tidak memenuhi tiga syarat yang kita sebutkan, ya, harus menggunakan Al-Qur'an atau nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, kemudian menggunakan bahasa Arab yang difahami maknanya, dan tidak ada keyakinan bahwa ruqyah tersebut yang bisa menyembuhkan, ya, dengan sendirinya. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Baik, ini sedikit tambahan terhadap apa yang sudah kita bahas pada bab yang ke-27, ya, terkait dengan hukum menghilangkan pengaruh sihir dari yang tersihir. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-28. Qala al-muallifu wa huwa syekhul Islam Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, babun ma jaa fi tatayyur, bab, ya, penjelasan tentang tatayyur, bab, ya, penjelasan tentang tatayyur. Tatayyur, ya, secara bahasa dari tatayyara, ya, diambil dari kata at-tayr. At-tayr artinya burung. Ya, tatayyur secara etimologi, ya, asal makna secara bahasa diambil dari fi'il tatayyara, dari At-toyir. At-toyir artinya burung. Kenapa demikian? Ya. Apa hubungannya? Ya. At-toyir dengan burung. Ya. Kata para ulama, disebabkan dahulu orang-orang Arab, ya mereka ya menjadikan burung ya sebagai media, ya sebagai alat, ya untuk bisa mengarahkan mereka melakukan sesuatu, ya baik sesuatu yang dilakukan secara optimis atau secara pesimis, ya, di mana mereka apabila ingin mengerjakan sesuatu, maka mereka sudah standby-kan ya, seekor burung. Kemudian dihardik. Ya, nanti tinggal dilihat, ini ke arah mana ini burungnya. Kalau ke arah kanan, nah berarti ini alamat baik. Ya, maju. Ya, kerjakan. Kalau itu hubungannya dengan safar, ya berangkat safarnya. Tapi kalau misalkan, ya ternyata burungnya ke arah kiri, ya maka mereka pun merasa pesimis, ya ragu untuk melakukan pekerjaan atau safar yang akan mereka lakukan. Ya, jelas mereka yatasya'amun atau yatafa'alun, ya merasa pesimis atau optimis dengan burung tersebut. Nah, ini secara bahasa ya. Adapun secara istilah, tatayur yaitu at-tasya'um. Ya, bimar'in atau mas'u'in atau ma'lumin, menganggap sial sesuatu dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang telah diketahui. Ya, ini tatayur, menganggap sial sesuatu ya dengan apa yang dilihat atau yang didengar. Ya, atau yang diketahui ya sudah menyebar ya, sudah teropinikan. Nah. Kalau misalkan yang dilihat ya dia melihat ada seekor burung. Ya, maka dia pun menganggap ada sesuatu ini. Ya. Menjadikan hatinya gundah gulana, ya nggak tenang. Kenapa? Ini ada burung, kayaknya ada yang aneh ini. Ya, atau sesuatu yang didengar, ya sesuatu yang didengar. Nah, misalkan dia ingin melakukan sesuatu, ya ingin melakukan sesuatu, tiba-tiba mendengar, ya ada orang mengatakan, ya celaka, ya sial kamu, ya akhirnya dia langsung. Ya, pesimis, ciut nyelinya, ya, hampir-hampir mengurungkan niatnya. Nah, atau sesuatu yang maklum, yang diketahui, ya, seperti tatayur dengan, ya, sebagian hari, sebagian bulan, atau sebagian tahun, ya, adanya hari-hari sial, ya, hari-hari naas, ya, hari Sabtu, hari Selasa. Ya, misalkan pada sebagian tempat atau bulan-bulan sial, ya bulan kapit atau bulan safar atau tahun-tahun sial, tahun-tahun musibah, ya, tahun monyet, ya, tahun kera, ya, tahun ini tahun itu, macam-macam. Baik, walhasil ini definisi dari tatayur baik secara bahasa demikian pula secara istilah. Lalu apa hubungannya? Ya, bab ini dengan kitab Tauhid. Ikhwati billah azakumullah. Tatayur, ya, ini bertentangan dengan Tauhid. Tatayur bertentangan dengan Tauhid. Ya, bahkan bisa menghilangkan Tauhid, ya, seorang Muslim. Ya, dari dua sisi. Ya, dari dua sisi. Sisi yang pertama, ya, bahwa orang yang bertatayur, ya, pertama, bahwa orang yang bertatayur itu memutus, ya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memutus, menghilangkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, namun dia bersandar, bertawakal ya, kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tadi, kalau medianya adalah burung, ya dia mau safar atau tidak, ya dia kerjakan atau tidak, sandarannya burung berarti sandarannya burung, bukan Allah Azza wa Jal. Ya, nah, apa kancing misalkan. Ini besok mau berangkat nggak nih? Coba hitung kancing dulu. Ya, berangkat tidak, berangkat tidak, berangkat tidak. Ya. Gak usah dihitung, lihat aja kancingnya berapa, kancingnya itu genap. Ya, nah bisa ditebak itu. Ya. Nah, kalau baju yang dipakai itu terus, ya bisa jadi ya sama hasilnya. Ya, nah, kayak orang ujian yang dulu waktu sekolah. Ya, ada sebagian praktek seperti itu. Bingung jawabannya. Karena nggak belajar. Ya, nggak belajar akhirnya menjawabnya asal-asalan. Ya, multiple choice, ya, pilihan ganda. Ya, coba jawabannya yang mana ini? A, B, C, D. Itu kancing aja. Nah, ini di antara bentuk-bentuk tatoyur. Nah, sehingga merusak bagi seseorang dari sisi ini, tawakal. Ya, bahwa al-mutatoyir, ya, orang yang bertatoyur ini bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi yang kedua, bahwa seseorang yang bertatoyur ini bersandar dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Bersandar dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ya, bahkan ya, sesuatu yang hanya bersifat dugaan. Bahkan khayalan, takhayul. Ya, gak ada kenyataannya. Gak ada pengaruhnya. Gak ada wakinya, ya. Gak ada wakinya. Gak ada faktanya. Ya, dari sisi mana kok ada hubungannya? Ya, burung dengan ya, dengan musibah, ya. Nah, kemudian melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kemudian dikaitkan dengan ya, apa yang akan terjadi, itu kan hubungannya. Ya, sehingga orang bertatoyur ini bersandar ya, dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya, tidak ada wujudnya. Ya. Tidak ada hubungannya. Bahkan dia bersandar dengan sesuatu yang sifatnya dugaan saja. Ya, bahkan takhayul, khayal, khayalan ya, yang tidak ada kenyataannya. Nah, sehingga ini tentunya sangat jelas ya, merusak tauhid. Ya, merusak tauhid. Kenapa demikian? Ya, karena tauhid ya itu dibangun di atas dua prinsip. Dibangun di atas dua prinsip, yaitu prinsip ibadah dan isti'anah. Ya. Yaitu bagaimana seseorang meluruskan ya, niatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, jujur karena Allah. Demikian pula isti'anah. Ya, isti'anah mohon bantuan, pertolongan ya, dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Ya, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan, demikian pula bantuan. Fa'buduhu wa tawakkal 'alaihi, ya, kata Allah dalam surah Hud. Dan kalian beribadah, menyembah hanya kepada Allah dan juga bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesimpulannya bahwa tatayur itu haram. Kenapa haram? Karena bertentangan dengan tauhid. Ya. Lalu bagaimana dengan kondisi orang yang bertatayur? Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwa orang yang bertatayur itu ada dua keadaan. Ya, ada dua macam. Yang pertama adalah orang yang betul-betul meyakini, ya, bahkan menyambut tatayur yang dia lakukan. Nah, Artinya betul-betul dia meyakini bahkan mempengaruhi terhadap aktivitasnya, kegiatannya. Ya, misalkan tadi burung ya, mendengar burung ya, ada suara ya, maka wah ini saya mau berangkat kok perasaan gak enak, akhirnya dibatalkan safarnya. Ya, dia menyambut, meyakini ya apa yang dia lakukan dari tatwa tersebut. Nah, ini yang paling buruknya ya. Ini yang paling buruknya. Kemudian yang kedua ya, ketika dia bertatoyur ya, dia tidak bersandar pada tatoyurnya ya, tidak bersandar pada tatoyurnya, hanya saja ya pada jiwanya ya, pada hatinya itu ya timbul rasa gelisah, adanya kekhawatiran, cemas. Ya, jangan-jangan iya, jangan-jangan iya. Artinya dia sebenarnya ya sudah berusaha ya untuk apa namanya meninggalkan ya keyakinan itu. Ya, nah adanya hari-hari sial misalkan, ada yang bulan-bulan sial ya, seperti misalkan bulan-bulan Safar ya, itu diyakini sebagai bulan sial. Maka ketika dia ingin buat acara misalkan pernikahan ya, itu sebenarnya sudah banyak masukan ya, sudah nggak apa-apa ya, bulan Safar ya, sudah laksanakan saja ya. Tapi ya ketika dia melaksanakan, muncul was-was, jangan-jangan terjadi apa-apa, jangan-jangan rumah tangganya nanti berantakan, jangan-jangan nanti acaranya kacau, jangan-jangan nanti undangan nggak pada datang, jangan-jangan ya. Ya seperti ini juga ya tentunya menunjukkan adanya pengaruh ya dari tatoyur yang dia lakukan, meskipun tidak mempengaruhi terhadap kegiatannya, tapi di sini pengaruhnya secara batin ya, sehingga ini juga ya meskipun kondisinya ya lebih ringan dari yang pertama ya, namun tetap saja ya berarti menunjukkan ya ada yang salah pada tauhidnya ya, atau menunjukkan kurang ya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatinya tidak lapang ya, tidak plong ya, kecuali dia berusaha untuk meninggalkannya, kemudian jiwanya juga yakin enggak mungkin lah ya, semuanya terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jal ya, semuanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun ya tidak percaya dengan itu ya, dia berusaha untuk enyahkan keyakinan-keyakinan yang merupakan bisikan-bisikan syaitan tadi. Baik, wallahu ta'ala a'lam wa bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sebutkan terkait dengan bab ini. Masih banyak dalil-dalil yang disebutkan, ayat demikian pula hadis tentang tatayur. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada teman yang akan datang. Bismillahi ta'ala, sudah masuk isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.